Masih di Inspirasi Keluarga, saya hadir sampai jam 11.30 nanti ya, bertepatan di hari ini di hari Jumat 14 Juli 2017. Dan kita masih berbicara bertemakan gaya hidup konsumtif versus gaya hidup produktif. Dan ternyata kita sekarang kita langsung saja ke yang produktifnya. Nah tadi Mas Jalu Laksono ini sudah mau berbicara, mau memberitahu sahabat Bina Suara, ini loh keistimewaannya Anda bisa berinvestasi di Grand Zamzam Tower itu. Tapi saya cut ya, kita dengerin dulu tadi ya lagu yang menemani kita. Nah sekarang saatnya Mas Jalu mungkin bisa berbicara lebih luas lagi, kenapa kita harus berinvestasi di Grand Zamzam Towers? Apa sih keuntungannya di sana? Iya, baik, terima kasih. Jadi pertama saya sedikit sampaikan bahwa apa sih sebenarnya Grand Zamzam Tower itu. Grand Zamzam Tower itu adalah salah satu apartemen pertama dengan konsep Islami. Jadi banyak apartemen yang ada di kita bahwa semua orang atau semua apartemen hanya bicara tentang modern living, lifestyle, dan one stop living, which is semua apartemen itu sudah banyak yang ada. Modern living artinya banyak teknologi di sana, banyak kemudahan akses. One stop living artinya di situ ada minimarket, kita bisa beli semuanya. Tapi mereka lupa bahwa kita juga perlu adanya apartemen yang memudahkan kita selain hidup di dunia, tapi memudahkan untuk beribadah. Itu gitu yang ya coba kita fasilitasi. Gitu. Artinya bahwa ketika kita udah hidup di hunian apartemen, banyak orang susah untuk pertama, aduh saya harus, ketika saya udah di lantai 28, saya kok jarang dengar azan ya. Iya, betul, betul, betul banget itu kayak gitu ya. Ketika kita udah di apartemen, kok kita jadi sering lupa waktu ngelihat, aduh, juhur sekarang jam berapa ya? Itu yang coba kita fasilitasi. Pertama, kita adalah salah satu apartemen yang di mana kita sediakan masjid raya. Masjid raya. Jadi kalau kita lihat apartemen Grand Zamzam ini kan ada di Margonda Raya. Sepanjang jalan Margonda Raya, kalau kita lihat mungkin belum ada masjid raya. Betul. Nah, kita akan sediakan masjid raya di mana itu akan jadi salah satu ikon dari Margonda. Kedua, akan jadi salah satu fasilitas yang sangat menunjang para penghuni apartemen untuk mendekatkan diri kepada yang kuasa. Benar. Jadi modern living tetap dapat, one stop living tetap dapat, tapi ada satu happiness, kebahagiaan yang benar-benar hakiki yang harus kita dapat. Itu yang kita coba sinergikan ketika kita berbicara investasi, kita berbicara pensiun, dan kita memilih untuk tinggal di Grand Zamzam, maka semua hal itu akan kita dapetin, ya kan? Ketika kita pensiun, kita tetap akan mendapatkan nilai investasi yang bagus, tapi kita tidak lupa hubungan kita terhadap yang kuasa. Kedua, karena kita adalah konsepnya Islami, maka kita hanya tidak berbicara tentang properti, tapi akan berbicara tentang bahwa di sini akan ada destinasi halal. Konsep dasar Islam mungkin salah satunya halal lifestyle kan, dimana ketika kita ada di hunian apartemen Grand Zamzam, kita tidak ragu lagi ketika kita beli makanan, kita beli obat, kita mau perawatan, semuanya sudah berkonsep halal. Nah, tidak, jadi kita tidak sudah dijamin itu ya. Insya Allah kita akan jamin kesana kan, kita akan jaga di situ. Nah itu yang akan menarik. Nah kedua, tadi kita hanya bicara tentang bisa dibilang fasilitas-fasilitas yang menunjang. Kita akan masuk ke dalam poin-poin yang disampaikan oleh Pak Hari, yaitu nilai investasi apa sih sebenarnya yang bisa menguntungkan di sini. Benar nggak? Ketika kita sudah menaruh dana kita, apa iya dana kita dalam 5-10 tahun lagi akan berkembang dengan berinvestasi di Grand Zamzam? Itu kan yang besar. Iya. Jadi sedikit saya ulas bahwa ketika kita berinvestasi di sebuah properti, minimal kita beli sekarang misalnya dengan harga 393 juta, minimal kalau kita beli aset pasti dalam 5 tahun atau 10 tahun nilai itu akan naik. Benar kan? Tinggal gimana kita bisa menjaga image aset itu seperti apa. Kita yakin bahwa dalam 5-10 tahun lagi kita akan naik, karena pertama image insya Allah kita jaga, karena kita berada di image yang menggunakan konsep Islami. Nah, kedua, bahwa kenapa aset itu akan naik, bahwa tadi disampaikan selain adanya kenaikan harga, apakah aset yang kita miliki bisa menghasilkan income? Iya, betul. Betul ya Pak Hari? Ya, setuju. Ya. Dengan adanya kita investasi di Grand Zamzam Tower, maka kita akan memberikan garansi sewa atau garansi income bulanan gitu ya. Mungkin belum banyak orang yang dengar tentang itu karena ketika orang misalkan Pak Ihsan, saya mau beli tanah. Berarti untuk pensiunan cocok sekali ya. Cocok sekali Pak. Jadi misalkan salah satu Pak Ihsan atau Pak Hari, ketika Pak Ihsan atau Pak Hari berinvestasi di aset atau di tanah, maka tanah itu harapannya akan naik di 10 tahun mendatang. Ya, betul. Ya. Tapi betul. Selama masa tunggu 10 tahun, apakah ada recurring, apakah ada income bulanan yang kita dapat? Selama ini belum ya, pernah dengar ya. Relatif belum ada. Kalau memang tidak diproduktifkan, betul. Ya, tidak betul, disewakan betul. Atau apa. Oke lah kita sewakan. Apakah kita tahu marketnya ada di mana? Betul Pak Hari. Artinya ada effort lebih, ada usaha lebih yang harus kita jalani untuk mendapat pangsa pasarnya terlebih dahulu. Setuju. Nah ini yang coba kita fasilitasi. Iya. Ketika kita berinvestasi, membeli unit apartemen Green Zamzam, pertama, kenaikan aset relatif atau kita yakini akan naik dalam 5-10 tahun. Nah, kedua, Bapak Ibu semua tidak perlu pusing, tidak perlu ragu untuk memikirkan, aduh siapa yang menyewa. Karena kita akan kasih garansi ada yang menyewa. Oh gitu. Jadi kita sudah terima beres ya. Betul. Jadi kita nggak bingung, kita investasi di situ, kita nggak bingung, nggak harus nyari nih apartemenku disewakan, tidak harus seperti itu. Betul. Itu salah satu yang sangat menarik. Kedua, ketika kita bicara pensiun, banyak orang yang ingin bangun kontrakan. Betul. Benar, betul ya? Banget. Yang betul. Betul. Kenapa? Hubungannya tadi kita harus ada income bulanan karena disewakan. Betul. Betul. Betul. Tapi yang menjadi salah satu risiko adalah kita harus proses bangun dulu. Iya. Benar enggak? Ya, harapan kita dapat kontraktor yang bagus, tapi kan pasti ada risiko di sana. Iya. Nah, ketika kita investasi di Green Zamzam, pertama, Ibu, Bapak enggak perlu khawatir mau bangun seperti apa. Kita berafiliasi atau kita bekerja sama dengan salah satu BUMN, kontraktor terbaik di Indonesia. Kedua, terus kita tidak perlu pikirkan, aduh ini nanti siapa yang nyewa ya? Karena apa? Karena unit itu kita akan pakai untuk salah satunya adalah sekolah boarding school. Gitu. Dengan konsep Islami juga. Nah jadinya ketika unit sudah dimiliki, maka para siswa itu akan otomatis menempati atau tinggal di unit Bapak Ibu semua. Otomatis income bulanan akan datang. Dari bagi hasil ya, sewa. Betul. Ya. Betul. Jadi ketika orang mencapai masa pensiun dan berinvestasi di sana, otomatis seakan-akan mereka langsung jadi juragan kos-kosan. Iya. Secara tidak langsung ya. Iya. Punya aset, punya income bulanan. Iya. Dan 10 tahun ke depan nilainya akan pasti akan meningkat karena kita bicara properti. Iya, nah, betul, betul. Itu salah satu yang itu banyak lah, banyak manfaat yang kita bisa dapat kalau kita berinvestasi di Green Zamzam Tower. Oh gitu, itu seperti itu, itu nilai plusnya ya. Iya. Nah, tentunya sepertinya kan banyak orang yang berpikir seperti nggak mudah deh gitu loh ya untuk kita berinvestasi di situ gitu loh ya. Tadi kita udah tahu tuh plusnya dari Grand Zamzam Towers itu gitu ya. Tadi karena Mas Jalu Laksono sudah memberikan ini loh nilai plusnya. Tapi pasti akan ada pertanyaan lagi. Mudah nggak sih untuk kita berinvestasi di situ gitu kan ya. Nah tentunya Mas Jalu juga akan memberikan cara-cara mudah ya. Apalagi juga ini nilai plus untuk para pensiun yang nggak usah tadi Bapak Izam bilang bahwa jangan berinvestasi cuman piara kambing yang cuman dua akhirnya stres karena ngadepin segala macamnya gitu kan ya. Nah dan kosnya juga pasti akan lebih tinggi. Betul. Nah ini disarankan untuk kita berinvestasi di Green Zamzam Tower ini ya, tentunya tadi yang saya tanyakan bagaimana caranya seperti itu biar kita bisa berinvestasi. Nah tapi sebelumnya akan kita dengarkan dulu yang satu ini.